Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kita memasuki halaman yang ke-16, yaitu tentang pembagian isim, yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang tanda-tanda isim, dan sekarang kita lanjutkan tentang pembagian isim, aqsamuhu, bagian-bagian dari isim atau pembagian isim. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, aqsamuhu, pembagian-pembagian isim, yanqasimul ismu bi'tibaril jinsi ila mudhakkarin wa mu'annasin, nahu rajulun wa mra'atun wa jamalun wa naqatun. Isim dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi isim mudzakkar dan isim muannas. Ya, jadi isim ini ada mudzakkar dan ada muannas, ya, dari jenisnya. Ada yang berjenis mudzakkar dan ada yang berjenis muannas. Nahwu, contoh rajulun. Ini contoh isim mudzakkar. Ya, karena ini menunjukkan laki-laki. Ya, mudzakkar adalah menunjukkan laki-laki, muannas adalah perempuan. Wa mra'atun, imra'atun, ya, ini adalah muannas. Wa jamalun, unta. Unta jantan di sini, maka jamalun adalah mudzakkar, sedangkan naqatun adalah muannas. Ya, jadi mudzakkar ini menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Mudzakkar itu di antaranya semua nama orang laki-laki itu masuk kepada mudzakkar, dan muannas adalah semua nama orang perempuan masuk kepada muannas. Kemudian benda-benda yang dia tidak berakhiran tak marbutah, maka masuk mudzakkar. Misal babun, misal maktabun, masjidun, hajarun. Sedangkan benda-benda yang berakhiran dengan tamarbutoh, maka ia masuk kepada yang mu'annas. Misal sa'atun, nafidatun, mirwahatun, dan sebagainya. Yaitulah gambaran dasar tentang mudzakkar dan mu'annas. Kemudian wayan qasimu bi'tibaril adadi ila mufradin wa musannan wa jam'in, nahwu at-talibu, at-talibani, at-tullabu. Dan isim dilihat dari bilangannya, ia terbagi menjadi isim mufrad, musanna, dan jamak. Ya, jadi ada istilah mufrad, musanna, dan jamak. Dilihat dari bilangannya, maksudnya dari jumlahnya. Mufrad itu artinya menunjukkan jumlah satu. Nahwu, contohnya at-talibu, ya, siswa itu, atau seorang siswa. Berarti at-talibu ini di situ yang dimaksud adalah satu orang siswa. Sedangkan at-talibani adalah dua orang siswa. Ya, at-talibani, dua orang siswa atau dua siswa tersebut. Dan tentunya di sana ada satu bentuk lagi, yaitu at-talibaini. Jadi ada at-talibani dan ada at-talibaini. Itu adalah contoh isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan dua. Ya, kalau kita urutkan, mufrad adalah menunjukkan satu, musanna menunjukkan dua, sedangkan jamak menunjukkan lebih dari dua, yaitu dari tiga ke atas, seperti itu. Contoh di sini adalah at-tullabu, yaitu para siswa. Kalau ada satu siswa, maka dia kita sebut dengan talibun atau at-talibu. Kalau dua, maka at-talibani atau at-talibaini. Ya, kalau tanpa al, ya talibani dan talibaini. Sedangkan kalau banyak maka kita sebut dengan at-tullabu, yaitulah dalam bahasa Arab itu ada spesifikasinya ya. Kalau satu ya dengan bentuk mufrad, kalau dua ya bentuk musanna, kalau jamak maka menggunakan bentuk jamak. Wa yanqasimul jam'u ila, dan isim jamak itu terbagi menjadi awalan jam'i taksirin. Ya, pertama adalah jamak taksir. Ya, diterangkan di sini jam'u taksiri yataghayyaru fihi lafzul mufradi. Ya, jamak taksir adalah jamak yang berubah lafad mufradnya atau bentuk mufradnya. Nahwu contoh, dicontohkan di sini at-talibu at-tullabu. Dari isim mufrad at-talibu bentuk jamaknya adalah at-tullabu. Al-babu al-abwabu. Kemudian dari isim mufrad al-babu jamaknya adalah al-abwabu. Ar-rajulu ar-rijalu. Kemudian dari isim mufrad ar-rajulu jamaknya adalah ar-rijalu. Ya, jadi yang namanya jamak taksir ini adalah jamak yang dia berubah dari bentuk mufradnya, yang pecah atau berubah dari bentuk mufradnya. Ada kalanya berubahnya itu dengan menambah huruf. Misal ada rojulun tadi ya menjadi rijalun, dari 3 huruf menjadi berapa? 4 huruf. Kemudian ada kalanya dengan mengurangi huruf. Misal ada sebuah isim mufrad rasulun, di situ 4 huruf. Ternyata jamaknya rusulun, 3 huruf. Dan ada kalanya adalah hanya dengan berubah harokatnya. Misal ada asadun, seekor singa, menjadi usudun, beberapa singa. Ya, hurufnya tetap, cuma yang berubah harokatnya. Jadi intinya yang namanya jamak taksir, perubahannya itu kalau kita istilahkan adalah sama'i. Jadi tidak ada aturan bakunya. Sehingga jamak taksir itu bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafalkan dari kamus. Sehingga ketika kita belum tahu jamak taksir dari suatu lafaz, maka wajib bertanya kepada yang tahu atau lihat ke dalam kamus apa jamak taksir dari lafaz tersebut. Sehingga yang terpenting di sini adalah kita hafalkan setiap jamak taksir yang sudah kita dapatkan. Ya, mungkin kita sudah dapatkan, sudah mengumpulkan ya jamak taksir, maka hafalkan. Ya, karena tidak ada rumus khusus. Adanya hanyalah pengelompokan saja. Ya, meskipun di sana wazan-wazannya, pengelompokannya sebenarnya banyak, ada 20 lebih ya, bahkan 24 atau bahkan sampai 27 bentuk wazan-wazan jamak taksir. Tapi itu bersifat pengelompokan. Misal lafadz ini masuk ke yang wazan ini, yang itu masuk ke wazan itu dan sebagainya. Ya. Maka untuk masalah jamak taksir kita akan dapatkan sedikit demi sedikit ya dengan berjalannya pelajaran. Ya, paling tidak kita di awal-awal ya sudah mulai menghafal ya, menghafal beberapa jamak taksir. Ya, misalnya ya, di sana ada faslun, jamaknya fusulun gitu. Faslun, fusulun, sohnun, suhunun, jaibun, juyubun, safinatun, sufunun. Itu yang atas tadi bentuknya fuulun, kemudian yang safinatun mulai bentuknya fuulun gitu. Safinatun, sufunun, kitabun, kutubun, madinatun, mudunun, talibun, tullabun, amilun, ummalun, khadimun, khuddamun, suratun, suwarun, urfatun, urafun, qaryatun, quran, saghirun, sigharun, jabalun, jibalun, tawilun, tiwalun, qasirun, kisarun, bahrun, biharun, risalatun, rasailu, kharitatun, kharaitu, sualun, as'ilatun, makanun, amkinatun, liwaun, alwiyatun, jidarun, judranun, baladun, buldanun, qamisun, kumsanun, maktabun, makatibu, manzilun, manazilu, madrasatun, madarisu, masjidun, masajidu, nafidatun, nawafidu, ma'idatun mawa'idu, fakihatun fawakihu, miftahun mafatihu, hadiqatun hadaiku, tilmidun talamidu, ustadun asatidu, kubun akwabun, qalamun aklamun, jaridatun jaraidu, babun abwabun, suratun aswarun, afan surun ya bukan suratun, surun aswarun, samakun asmakun, ghusnun aghzanun, baqarun abqarun, waladun auladun, bi'run abarun, usbun a'shabun, tajirun tujarun, hajun hujajun, kafirun kuffarun, kabirun kibarun, ibnun abnaun, ammun a'mamun, syekhun syuyuhun, dhaifun dhuyufun, zamilun zumala'u, dan sebagainya ya. Itu beberapa contoh dari jamak taksir yang ya sewajarnya, sepantasnya kita hafalkan di awal-awal belajar ini. Kemudian jamak taksir yang lainnya sambil berjalan. Ya. Dan di sana dikelompokkan secara umum ada dua, ada jamak taksir yang dia menerima tanwin, ya misalnya qalamun aqlamun. Ya, kalau di sini babun abwabun seperti itu, rajulun rijalun, talibun tullabun, ini menerima tanwin. Namanya jamak taksir yang munsharif. Dan ada jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Ya, misalnya tadi ada madrasatun madarisu, masjidun masajidu. Itu contoh-contoh yang tidak menerima tanwin, namanya jamak taksir yang ghairu munsharif. Naam. Ya, nanti bisa dihafalkan ya, kita berikan lampirannya insyaallah ya, kita berikan lampirannya sehingga bisa menjadi dasar bagi kita. Kemudian yang kedua, sanian jama'i mudzakkarin salimin. Namanya jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkari salim, ya jam'ul mudzakkari salimu atau jam'ul mudzakkari salimi, dua-duanya boleh. La yataghayyaru fihi lafzul mufradi walidza summiya saliman. Adalah jamak yang tidak mengalami perubahan pada bentuk lafad, pada lafad mufradnya. Jadi isim mufradnya dari lafad isim mufradnya itu tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu dinamakan saliman. Kenapa? Karena selamat, utuh ya, selamat dari perubahan. Ya, beda dengan jamak taksir. Di sana lafad mufradnya itu mengalami perubahan. Nah, ini sebagai alasan saja kenapa disebut dengan istilah jam'u mudzakkarin salimun. Kembali ke sini, sanian jam'i mudzakkarin salimin. Nahwu contoh al-mudarrisu. Al-mudarrisuna. Ya, al-mudarrisu jamaknya, jamak mudzakkar salimnya al-mudarrisuna. Dan satu bentuk lagi adalah al-mudarrisina ya, karena jamak mudzakkar salim punya dua bentuk. Yang mendapat tambahan wawu nun dan yang mendapat tambahan ya dan nun. Al-mudarrisu, al-mudarrisuna, al-mudarrisina. Al-mu'minu, al-mu'minuna, al-mu'minina. Al-mukhlisu, al-mukhlisuna, al-mukhlisina. Dan sebagainya. Ya, ini kalau ini bisa dikiaskan ya, sehingga tinggal dengan menambahkan pertama wawu dan nun, kedua ya dan nun. Misal Muhammadun, Muhammaduna, Muhammadina, seperti itu. Munafiqun, Munafiquna, Munafiqina. Ya, misalnya Shaimun, Shaimuna, Shaimina, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, salisan jam'i mu'annasin salimin. Jamak mu'annas salim. Ya, jamak mu'annas salim adalah jamak yang di situ mendapat tambahan alif dan ta dari isim mufradnya. Ya, ketika isim mufradnya sudah ada tamarbutohnya, maka alif tamarbutohnya dihilangkan, baru tambahkan alif dan ta. Contoh nahu at-talibatu. Artinya satu siswi. Maka jamak muannas salimnya at-talibatu, gitu ya. Tamarbutohnya dihilangkan, lalu tambahkan alif dan ta. Itu cara membuatnya. Al-mu'minatu menjadi al-mu'minatu. Al-mukhlisatu menjadi al-mukhlisatu. Dan juga benda-benda yang berakhiran dengan tamarbutah ini bisa. Ya, misalnya ada sa'atun, maka jamaknya menjadi sa'atun gitu. Nafidhatun, jamak mu'annas salimnya menjadi nafidhatun, dan sebagainya. Ya, silakan untuk isim mufrad, isim musanna, dan juga jamak. Di sana ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim, atau kadang urutannya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ya, silakan nanti masing-masing membaca lampiran yang nanti akan kita berikan. Ya, usahakan selesai, ya, dibaca selesai dari awal sampai akhir, sampai faham, seperti itu. Sehingga ini akan bisa menjadi modal dasar bagi kita. Kita memiliki prinsip dasar tentang isim mufrad, isim musanna, dan juga isim jamak, baik mudzakkar salim, muannats salim, maupun taksir. Nah, insya Allah nanti kita berikan lampirannya. Kemudian kita lanjutkan. Wa min anwa'il ismi aydhan, dan termasuk macam-macam isim juga, ya, dan juga termasuk dari macam-macam isim, awalan ismul jam'i, thanian ismul jinsi. Yang pertama adalah isim jamak, yang kedua adalah isim jenis. Ya, kita akan berkenalan dengan istilah isim jamak dan isim jenis. Awalan ismul jam'i huwa ismud dalu ala salasatin fa aktsara bila ziyadatin aw taghyirin wa lahu mufradun laisa min lafdhihi nahwu qaumun rahtun jaisun sya'bun nisa'un. Kalimatu nisa'in masalan tadullu ala salasati nisa'in fa aktsara wala ziyadata fi lafziha wala tahyira walaha mufradun laysa min lafziha wa huwa imra'atun. Dan juga termasuk dari macam-macam isim, yang pertama namanya isim jamak, yang kedua namanya isim jenis. Yang pertama isim jamak adalah isim yang menunjukkan, ya, menunjukkan terhadap tiga atau lebih. Ya, menunjukkan terhadap bilangan tiga atau lebih tanpa adanya tambahan atau perubahan. Dan isim jamak ini memiliki mufrad, ya, memiliki mufrad tapi bukan dari lafadznya. Ya, nanti akan dicontohkan. Contoh ada qaumun, ada rohtun, ya, qaum artinya kaum, rohtun suku, jaisun pasukan, sya'bun rakyat atau bangsa, nisaun wanita. Kita ambil satu contoh di sini, fa kalimatu nisa'in. Masalan sebagai contoh kalimah nisa yang artinya wanita atau para wanita. Maka sebenarnya nisa itu adalah isim jamak. Ya, sebenarnya dia masuknya kepada ini isim jamak. Kalimah nisa tadullu ala salasi nisa'in fa aktsara. Kalimah nisa ini menunjukkan terhadap tiga wanita atau lebih. Ada tiga wanita, kita sebut nisa. Ada empat, ada lima, ada sepuluh. Ya, kita sebut dengan nisa. Wala ziyadata fi lafziha. Ya. Tidak ada tambahan pada lafadznya. Ya, kalau ada tiga ya nisa, ada empat ya nisa, ada lima ya nisa, ya lafadznya tetap, ya tidak ada tambahan wala tahyiro, dan juga tidak ada perubahan. Walaha mufradun, lafadz nisa ini punya mufrad, laisa min lafziha, tapi bukan dari dari bagian lafadz nisa itu sendiri. Ya, lafadz nisa itu ada mufradnya tapi bukan dari lafadz nisa itu sendiri. Maksudnya lafadz nisa itu kan tersusun dari nun, sin, kemudian alif dan hamzah. Ini lafadz nisa. Dari maknanya dia punya mufrad, tapi dari lafadznya dia ada mufradnya, cuma bukan dari lafadz nisa itu sendiri. Wa huwa imra'atun. Jadi kalau kita ditanya apa sih mufradnya nisa, ya imra'atun. Kan jauh ya, nisaun kok imra'atun, imra'atun kok nisaun, itu jauh. Dari lafadznya itu tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Mufradnya imra'atun, musananya imra'atani, jamaknya apa? Nisaun. Nah, ini namanya isim jamak yang semacam ini. Ya, jadi di situ ada 3, ada 4, atau ada berapa yang lebih dari 3, bentuknya sama. Dan dia mufradnya bukan dari lafad dia sendiri, tapi ternyata beda lafad ya. Nisaun ternyata mufradnya imra'atun gitu. Nah, wallahualam. Kita lanjutkan. Yang kedua, sanian ismul jinsi. Namanya isim jenis. Wayan qasimu ila qismaini, dan isim jenis itu terbagi menjadi 2. Al-alif atau al-hamzah. Ismul jinsil jam'iyyu. Ya. Yang pertama namanya isim jenis jamak. Isim jenis jamak. Jadi dibedakan ada isim jamak dan ada isim jenis jamak. Ismul jinsil jam'iyyu. Wahuwa madalla ala salasatin fa'aksara. Adalah isim yang menunjukkan 3 atau lebih. Wa yufraku bainahu wa baina mufradihi bita'i. Untuk membedakan antara isim jenis jamak ini dengan mufradnya itu dengan adanya huruf ta. Nahwu contoh tamrun artinya kurma, wa mufraduhu tamratun artinya kurma banyak. Ya kalau ada wa tamratun artinya satu kurma. Ya jadi kalau ada kurma banyak kita sebut tamrun udah cukup, tamrun. Dzalika tamrun. Kemudian ada satu biji kurma, nah kita katakan tamrotun, gitu. Ya kita katakan tamrotun. Kemudian hamamun wa mufraduhu hamamatun, ya burung merpati hamamun, bentuk mufradnya hamamatun. Ya kadang dengan untuk membedakannya dengan ta, au bil ya'i atau dengan ya, nahu contoh arabun wa mufraduhu arabiyun, orang Arab itu arabun. Kalau orang Arab, satu orang Arab Arabiyun. Rumun wa mufraduhu Rumiyun, orang Romawi, Rum. Ya. Kemudian satu orang Romawi adalah Rumiyun, ya dengan adanya ya di situ. Kemudian yang terakhir ba au al-ba'u ismul jinsil ifradiyyu, isim jenis ifradi. Ya, kalau tadi isim jenis jamak, yang ini adalah isim jenis ifradi. Wahuwa madalla alal qalili wal kasiri bilafwin wahidin, adalah isim yang menunjukkan sedikit ataupun banyak dengan satu lafad. Nahu ma'un contohnya ma'un air, wa zaitun dan zaitun minyak, wa zahabun emas, wa asalun madu. Ya. Contoh ada air di gelas kita sebut ma'un, ada air di kolak apa di bak kamar mandi ya kita sebut ma'un, ada air di lautan ya disebut ma'un. Ya jadi sedikit atau banyak sebutannya sama. Ma'un nahri berarti air sungai, ma'ul bahri berarti air laut. Naam. Ya itulah pembagian isim ya pada pelajaran kali ini. Dan tadi sudah Anda sampaikan ya, yang berkaitan dengan isim mufrad, musanna dan jamak. Insya Allah nanti kita berikan lampirannya, masing-masing silahkan membacanya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan, yaitu pada halaman 18 dimulai nomor 3, 4, dan 5. Ya, karena nomor 1 dan 2 itu latihan untuk pertemuan sebelum ini. Ya, maka yang latihan sekarang adalah pada nomor 3, 4, dan 5. As-su'alu salisu, pertanyaan yang ketiga, haji misalan min insya'ika likullin mimma ya'ti. Ya, datangkanlah satu contoh ya dari dirimu sendiri ya, min insya'ika artinya bukan nyontok dari kitab atau dari catatan yang ada di buku ini, tapi nyari sendiri itu maksudnya. Likulin mimma ya'ti, bagi masing-masing ya, bagi masing-masing lafaz berikut ini atau bagi masing-masing istilah berikut ini. Awalan jam'u taksir ya, coba cari contoh, satu contoh dari jamak taksir. Sanian ismul jinsil ifradi. Salisan al musanna. Rabian jam'ul muzakkaris salimu. Khamisan ismul jinsil jama'i. Sadisan jam'ul mu'annatsis salimu. Naam, ini 6. 6 ini coba masing-masing cari, datangkan satu contoh. Kemudian as-su'alur rabi'u, pertanyaan yang keempat. Udkuril mufrada minal kalimatil atiyati summa hatil mu'annasa minha. Sebutkan mufrad dari kata-kata berikut ini. Di situ diberikan ada berapa? 5 ya. Al-fallahuna, at-tabibani, arabun, qaumun, samakun. Ya. Datangkan mufradnya, sebutkan mufradnya, kemudian datangkan bentuk mu'annasnya. Ya, datangkan bentuk mu'annasnya. Naam. Kemudian as-su'alul khamisu, pertanyaan yang kelima. Udkur naw'a kullismin mimma ya'ti. Sebutkan macam dari masing-masing isim berikut ini. Ya. Misal rijalun, ini sebutannya isim apa gitu ya. Muslimuna, ini sebutannya isim apa. Mu'minatun, turabun, turkun, qabilatun, itu. Ya, mungkin dengan istilah disebut, oh ini isim mufrad, ini isim musanna, ini jamak muzakkar salim atau jamak mu'anas salim atau jamak taksir, misalnya seperti itu. Nah. Atau kalau masuk yang isim jamak atau isim jenis, silahkan juga, tidak masalah. Ya, artinya kita belajar untuk mengenal ya, bahwasanya lafadz ini sebutannya adalah apa, seperti itu ya. Naam ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.